Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ayo anak-anak di depan sini, semuanya cepat di sini. Ayo Ibrahim, apa yang menyebabkan Aisyah tertinggal dari pasukan? Siapa yang jawab? Jafir. Kenapa Aisyah bisa ketinggalan dari pasukan? Gara-gara mencari kalung. Kalung ini terbuat dari apa? Kalungnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini yang hilang pada kejadian ini terbuat dari apa? Li, terbuat dari apa li? Mani-mani itu apa? Enggak tahu mani-mani, tahu? Kamu enggak tahu kok enggak tanya itu loh. Mani-mani itu apa, Mam? Bulutan-bulutan ngopo bau onde-onde bulat. Dari apa? Dari batu ya, dari batu yang batu bagus, batu mulia. Kalau bahasa kita dari akik. Dari akik, bahasa Arab juga akik namanya, akikun. Bahasa Arab itu juga akikun. Akik, akikun, batu yang indah. Batu yang keras, yang gilap. Itu namanya akikun. Taib, kalungnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terbuat dari manik-manik atau bulat batu yang dimodel bulat. Bulat-bulat kemudian dikasih tali. Batu dari mana? Dari negeri mana? Nil. Dari Yaman. Negeri apa namanya? Disebutkan di situ. Apa saukani? Dofar. Jadi batu kalung tersebut terbuat dari batu dari negeri Yaman yang bernama Dofar. Min jaz'i Dofar. Yaitu batu dari negeri Yaman. Terputus kalungnya sehingga dicari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa enggak dicari sama pasukan? Kenapa ditinggal? Jai, kenapa Aisyah ditinggal sama pasukan? Cerita itu harusnya kalian itu gampang ingat karena itu cerita. Kalau cerita di film aja kalian nah, gampang ingat kok. Kenapa ceritanya para sahabat kok lupa? Izul, kenapa kok pasukan kok ninggal Aisyah? Kenapa nyari kalung kok gak ditunggu? Gak paham atau gimana? Kenapa COVID? Aisyah nyari kalung kok gak ditunggu, kenapa? Gimana kok gak ada yang paham? Kenapa Salman? Kok enggak ditunggu? Aisyah ketika mencari kalung, kenapa enggak ditunggu oleh para pasukan? Kok terus ditinggal? Kenapa? Aisyah mencari kalungnya di? Apa kira? Kenapa Aisyah ketika mencari, kenapa enggak ditunggu sama para pasukan? Tanpa bilang, sendirian tanpa bilang. Aisyah mencari kalungnya sendirian tanpa bilang. Ya kok enggak? Ya kenapa? Kalau enggak bilang masa enggak dicari? Kenapa enggak dicari, wes gitu? Kenapa enggak dicari Hamdan? Iki piye to kok gak ono sing mudeng iki? Kenapa kok enggak dicari? Aisyah ketika hilang, kenapa enggak dicari? Dipikir aja, enggak usah cari di buku. Enggak akan ketemu kalau cari di buku. Dipikir aja, pakai nalar, kenapa kok enggak dicari? Enggak diketahui apanya? Jenenge le jawab ngono. Kenapa Fikri? Karena Rasulullah SAW pada saat itu tidak merasa kehilangan. Gak Rasulullah yang nyari pasukannya sing diamanati, kenapa gak mencari? Rasulullah enggak usah bahas Rasulullah. Rasulullah sedang urusannya sendiri. Kenapa para pasukan kok gak mencari Aisyah ketika Aisyah hilang? Berarti apa namanya itu? Bahasa gampangnya apa? Bahasa gampangnya apa berarti? Apa li? Aisyah masih kecil. Bahasa gampangnya apa? Karena para pasukan yang mengangkat Haudad gak tahu ya kan? Gak tahu kalau Aisyah ada di dalam atau gak ada di dalam. Ya masa gak tahu itu gak tanya. Berarti apa? Apa sih? Kenapa di? Beratnya Haudad sama ada penumpangnya sama enggak ada penumpangnya sama. Ya kenapa? Jawaban sing paling gampang kan lho. Masa ngene karena sing sing jawab rek. Kenapa Wahyu? Kenapa ayo? Kenapa saat? Karena mereka mengira bahwasanya Aisyah sudah ada di dalam. Nah, itu kan jawaban paling gampang toh. Kenapa kok mereka enggak mencari Aisyah radhiyallahu taala anha? Karena mereka sudah mengira bahwasanya Aisyah ada di dalam gitu loh. Kalau mereka enggak tahu Aisyah di dalam atau enggak di dalam ya tanya, pasti tanya. Mereka enggak mungkin sembarangan. Para pasukan yang diamanai untuk membawa Aisyah radhiyallahu taala anha juga enggak sembarangan asal angkat. Jadi mereka itu mengira Aisyah itu sudah ada di dalam gitu loh. Mereka mengira bahwasanya Aisyah sudah ada di dalam dan mereka enggak curiga gara-gara haudatnya itu beratnya sama. Nah, itu jawabannya baru benar. Kenapa kok mereka enggak curiga? Karena beratnya sama, enggak berbeda. Nah, itu baru jawabannya betul. Kalau ditanya kenapa mereka enggak mencari, itu jawabannya harus karena mereka sudah mengira Aisyah sudah di dalam. Itu ya ikhwan ya. Sebenarnya pertanyaannya gampang, cuma karena dibuat mengerikan jadinya apa? Jadinya kayaknya sulit, padahal pertanyaannya gampang. Taib, jawaban antum benar semua. Cuma itu loh caranya memahamkan orang itu gitu. Caranya memahamkan orang itu gitu biar orang itu lebih paham. Kenapa kok Aisyah enggak dicari? Karena mereka sudah mengira Aisyah sudah ada di dalam. Kenapa kok enggak curiga? Karena beratnya Hudaj sama. Kenapa kok beratnya Hudaj sama? Karena Aisyah tubuhnya ringan. Nah, gitu loh, masing-masing alasan itu ada pertanyaannya dan ada jawaban. Jawabannya masing-masing. Baik. Dan apa di antara faedah pada pertemuan yang terdahulu? Apa dul? Seorang istri yang pergi untuk setia tidak mungkin pulang untuk berkhianat. Baik, yang lain. Pada yang masalah kemarin mulai haudat-haudat itu, apa faedahnya ketika Aisyah hilang? Apa Malik? Seorang istri? Boleh berbeda kendaraan kalau memang itu aman. Berbeda kendaraan, yang penting masih rentet. Jangan berbeda kendaraan, jaraknya jauh. Berangkatnya bareng, kendaraan bareng, ternyata nanti selisihnya satunya sampai Tuban, satunya masih sampai Paciran. Itu gak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau beriringan, terus nanti juga masih ada ketika ada kebutuhan bagi seorang wanita dalam safarnya, maka harus ada muhrim. Harus ada muhrim. Hukumnya haram bagi seorang wanita untuk melakukan safar tanpa mahram. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muhrim itu enggak harus senantiasa menempel. Enggak harus senantiasa menempel. Boleh bagi seorang muhrim untuk meninggalkan misalnya ditaruh di suatu tempat, kemudian dia tinggal jamaah, dia tinggal ke masjid, dia tinggal ke pasar, boleh. Itu adalah sesuatu yang sudah ma'ruf. Seperti Aisyah di sini ditinggal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di rombongan yang lain. Kemudian apa lagi faedahnya? Seorang yang ketinggalan itu hendaknya apa? Kembali ke posisi semula. Seorang yang ketinggalan itu hendaknya menunggu di posisi semula. Itu lebih aslam, lebih aula. Untuk dicari juga, biar yang mencari juga gampang. Yang biar enggak saling salah komunikasi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, fatayammamtu manzili, qalat Aisyah, fatayammamtu manzili alladhi kuntu bihi wa dhanantu annahum sayafqiduni. Di sini enggak pakai nun. Dan itu sudah kita jelaskan bahwasanya kadang nun pada fi'il mudhari itu sering dibuang tanpa sebab. Itu sudah biasa. Nun yang ada pada fi'il mudhari jamak itu kadang dibuang walaupun enggak ada sebab, walaupun dalam posisi rofa. Jadi seperti ini, annahum sayafkidunani boleh, annahum sayafkiduni boleh. Ketika bertemu dengan nun wiqayah. Wa dhanantu annahum sayafkiduni fayarji'una ilayya, dan saya mengira mereka akan kehilangan saya sehingga mereka pun kembali mencariku. Fayarji'una ilayya, mereka pun kembali kepadaku. Fabaina ana jalisatun fi manzili, maka tatkala saya sedang duduk di posisiku, manzil maknanya adalah tempat turun, bukan rumah di sini. Manzil di sini maknanya adalah tempat turun, yaitu posisi semula. Bukan manzil artinya rumah. Maka kemarin kita artikan sebagai posisi. Fabaina ana jalisatun fi manzili, ketika saya sedang duduk di posisiku, ghalabatni aini, aku terkalahkan oleh mataku. Fanimtu, maka aku pun tertidur. Dan ini sudah kemarin kita singgung, kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha sampai tertidur? Padahal biasanya orang kalau sedih itu enggak bisa tidur. Maka kemarin apa jawabannya? Apa dana jawabannya? Kesedihannya sudah berlalu, wis gak sedih berarti. Kok iso sudah berlalu itu loh. Kenapa yo kemarin? Apa bedanya ghom dengan ham? Kemarin ditulis bedanya ghom dengan ham. Kalau ghom adalah kesedihan yang sudah terjadi, yang sudah ada, kesedihan yang sudah ada itu namanya ghom. Adapun ham itu adalah kesedihan yang dikhawatirkan. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya ham. Maka kalau ghom ini enggak menghalangi seseorang dari tidur. Adapun ham ini yang biasanya membuat seseorang begadang sahar. Itu adalah yang ham. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka Aisyah di sini radhiyallahu taala anha sudah diselimuti dengan kesedihan. Jadi beliau sudah ditimpa dengan kesulitan. Kesulitannya sudah menimpa. Maka ini namanya ghom. Maka ini namanya ghommun. Sehingga menjadikan hal itu tertidur. Alasan yang kedua, apa yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar adalah karena dinginnya malam dan lelahnya badan. Dinginnya malam dan juga lelahnya badan. Diperhatikan anak-anak. Kemudian yang ketiga alasannya adalah kenapa tertidur. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada beliau, apa yang Allah berikan kepada beliau sebagai bentuk kasih sayangnya. Jadi kalau seseorang ditimpa kesulitan kemudian diberikan rasakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk rahmat. Itu adalah termasuk kasih sayangnya Allah. Ketika kita ditimpa kesulitan kemudian ngantuk, karena itu namanya meringankan beban. Kalau seandainya seorang ditimpa kesulitan dan dia tidak bisa tidur, ini bebannya double. Ini bebannya double. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa kantuk itu sebagai penghilang kecemasan dan kesedihan, sebagaimana itu yang ditimpakan kepada kaum muslimin ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin dalam kondisi kalah, dalam kondisi panik, dalam kondisi kewalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala malah berikan rasa kantuk. Id yughasyikumun nu'asa amanatan min. Jadi kaum muslimin diberikan rasa kantuk. Ini sebagai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, biar menghilangkan rasa takut, mengurangi rasa takut. Mengurangi rasa takut. Siapa Pak? Itu akan mengurangi kecemasan dan kesedihan. Maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah. Capek, sedih, ini kalau enggak bisa tidur malah menjadi derita yang berat. Kok terputus terus? Dan dalam ini ikhwan terdapat pelajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara wali-walinya. Orang-orang yang Allah cintai pasti akan dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga, akan dilindungi, akan diselamatkan. Makanya Makanya dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Kamu kalau menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Kamu kalau menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah juga akan menjagamu. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menjaga Aisyah. Bayangkan wanita seorang diri di tengah padang pasir, di tengah gurun Sahara, wanita sendirian, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manusia satupun, tapi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Itulah salah satu keutamaan seorang itu menjadi walinya Allah. Keutamaan seorang itu menjadi hambanya Allah yang soleh. Di mana saja kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pasti akan kehilangan keluarga, kamu pasti akan kehilangan kawan. Kamu pasti akan terjebak dalam suatu kondisi yang sulit. Yang di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolongmu. Maka pentingnya untuk kita menjadi orang yang baik, supaya kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain enggak bisa menjaga. Di saat sanak saudara kita enggak bisa menjaga, di saat kawan dekat kita enggak bisa jaga, di situlah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga kita dengan kesolehan kita. Dan ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah. Ketika sendirian dikasih rasa ngantuk sehingga tertidur, sehingga terlelap. Sehingga terlelap. Dan ada beberapa hal di sini yang menjadi keajaiban bagi Aisyah radhiyallahu taala anha selain rasa ngantuk. Keajaiban yang kedua adalah terlambatnya Safwan. Jadi Allah takdirkan Safwan itu di belakang. Karena memang Safwan ibn al-Mu'attal ini juga ada riwayat yang mengkisahkan bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang dikenal satu keluarga itu tidurnya itu sulit bangun. Ada orang memang seperti itu. Salah satunya ini dalam sebagian riwayat disebutkan Safwan ibn al-Mu'attal itu kalau bangun itu terlambat. Memang ada orang seperti itu, ikhwan. Ya memang enggak dengar apa-apa. Kalau tidur ya enggak dengar apa-apa. Maka sekaligus beliau juga ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pasukan khusus untuk memunguti hal-hal yang jatuh dari kaum muslimin. Beliau juga memang ada riwayat yang menyebutkan punya kebiasaan terlambat bangun. Pokoknya kalau ada apa-apa beliau di belakang terlambatan, wonge terlambatan. Kemudian juga keajaiban berikutnya yang diberikan kepada Aisyah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sampai di Madinah, Aisyah juga langsung sakit. Ini juga termasuk kasih sayangnya Allah. Jadi langsung jauh dari berita, langsung enggak ngurusi karena langsung sibuk dengan rasa sakitnya beliau. Dan juga berikutnya beliau tidaklah sadar ada tuduhan kalau enggak pas dekat dengan mau ada bara'ah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama berhari-hari Aisyah enggak tahu apa-apa, enggak tahu kalau ada isu digosipkan bahwasanya beliau berzina, enggak sadar blas. Enggak ngerti karena sakit di rumah, mendekam sakit. Tahu-tahu itu sudah mendekati bara'ah, sudah mendekati akan diturunkan ayat bahwasanya Aisyah itu jujur. Nah, kalau seandainya tahunya itu sudah dari awal sejak lama, baru nanti ayat itu baru lama turun, ini akan menjadikan orang ngenes, kepikiran suwe. Maka ini termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Aisyah. Aisyah dengarnya, tahunya kalau ada gosip seperti itu sudah dekat dengan pertolongan dari Allah berupa ayat. Coba kalau tahu dari awal, anak kecil perempuan, kemudian tahu kabar seperti ini, bisa-bisa menjadikan beliau semakin sakit, bisa-bisa stres, bisa-bisa depresi, bisa-bisa yang seperti itu. Apabila manusia yang lain tertimpa seperti itu kadang sampai depresi. Maka ini termasuk kasih sayangnya Allah. Sampai di Madinah langsung sakit. Itu ya ikhwan. Maka ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dikasih tidur. Nah, akhirnya Aisyah tidur sendirian di padang pasir. Beliau cuma berselimutkan dengan jilbab. Tahu sendiri padang pasir seberapa dinginnya padang pasir. Qala wa kana Shafwan ibn al-Mu'attal As-Sulami. Kisah berlalu, kisah beranjak kepada Shafwan ibn al-Mu'attal, yaitu seorang yang dituduh berzina dengan Aisyah. Dan adalah Shafwan ibn al-Mu'attal kunyahnya Abu Amr. Shafwan ibn al-Mu'attal kunyahnya Abu Amr, seorang sahabil jalil. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. As-Sulami. Sulami adalah nisbah kepada Banu Sulaim. Sulami itu adalah nisbah kepada Bani Sulaim. Thumma Zakwani, kemudian juga Zakwani, nisbah kepada Zakwan ibn Tha'labah. Zakwani adalah nisbah kepada Zakwan ibn Tha'labah. Ini adalah Shafwan ibn al-Mu'attal, beliau adalah sahabi fadil. Beliau saja meninggal fi syahid fi sabilillah. Shafwan akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan perang, menjadi seorang syahid, tapi bukan dalam peperangan ini. Peperangan ini enggak, pulang dia. Dalam peperangan yang lain di masa khalifah para sahabat Umar atau Utsman gitu. Itu meninggalnya Shafwan ibn al-Mu'attal. Jadi beliau adalah seorang syahid, mati di medan perang. Wa kana Shafwan ibn al-Mu'attal As-Sulami thumma Dzakwani min wara'il jaish. Beliau berada di belakang jaish, beliau berada di belakang pasukan, karena memang apa? Tugasnya apa? Untuk memunguti yang terjatuh dari perbendaharaan kaum muslimin. Dan juga alasan yang kedua, ada riwayat yang menyebutkan beliau memang suka tidurnya suka ngelos. Itu tapi sebagian riwayat, nanti akan kita sebutkan tahqiqnya. Qala fa asbaha inda manzili, maka Aisyah tidur. Nah, di belakang ada masih ada Shafwan ibn al-Mu'attal sendirian. Akhirnya Shafwan pas pulang ketemu sama Aisyah, fa asbaha inda manzili, maka pas waktu subuh Shafwan sampai di posisiku, sampai di tempatku. Faro'a sawada insanin na'imin, maka Shafwan ibn al-Mu'attal pun melihat sawada, ada hitam-hitam. Maksudnya sawada itu ada syakhs, ada seseorang. Kok ada seseorang isopo di tengah padang pasir ini, siapa ini? Dalam keadaan tidur, insanin na'imin. Nah, awalnya Shafwan dalam riwayat yang lain mengira itu adalah laki-laki. Maka dia pun bangunkan, wong tangi, wong turu, tangi, sudah berangkat pasukan gitu. Ya numan, kum, qad sarar al-qafilah gitu. Jadi Shafwan Mu'attal posisi naik kendaraan. Pulang, ada orang sedang apa? Gelimbung, sedang berbaring tidur. Loh, sapa iki? Dikiranya laki-laki karena enggak mengira itu wanita. Dari jauh dikira laki-laki, akhirnya dibangunkan, hei orang yang tidur, bangunlah, pasukan sudah pergi. Pas didekati ternyata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaget, gak pakat. Fa'arafani hina ro'ani, maka Shafwan ibn al-Mu'attal beliau mengetahui saya, ketika melihatku langsung tahu. Wa kana ra'ani qabla al-hijab. Kenapa kok bisa tahu kalau itu saya? Karena Shafwan ibn al-Mu'attal sudah pernah melihatku sebelum turun ayat hijab. Pernah melihat wajahku sebelum aku pakai cadar. Jadi sebelum ada ayat hijab, ada perintah untuk menggunakan cadar, Shafwan ibn al-Mu'attal sudah pernah melihatku. Ini menunjukkan apa namanya? Kidamu Islam, terdahulunya Islamnya Shafwan, menunjukkan ini termasuk sahabat yang masuk Islam sudah lama, karena sudah pernah menjumpai Aisyah sebelum hijab. Nah, itulah alasan kenapa Shafwan ibn al-Mu'attal tahu kalau itu Aisyah. Kalau seandainya enggak pernah melihat Aisyah, enggak ngerti iku bojone Nabi. Wong wedok, sapa iki wong wedok? Nah, berhubung sudah kenal, sudah pernah melihat wajahnya Aisyah sebelum hijab, maka Shafwan tahu, ya Allah, istrinya Nabi ini. Fastaiqattu bistirja'i hina arafani, maka aku pun terbangun dengan istirja'nya Shafwan. Shafwan itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok bojone Nabi dek kene? Hina arafani, ketika Shafwan sadar kalau itu adalah aku, maka Shafwan langsung istirja. Apa itu istirja? Istirja itu apa? Apa him? Istirja itu apa? Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu namanya istirja. Faro'a sawad insan naimin faro'a fanihin arani wa kana ra'ani qabla al-hijab fastaiqadtu bistirja'i. Jadi Aisyah itu ketika tertidur beliau berselimut dengan jilbab. Ya namanya orang tidur enggak sadar, akhirnya buka wajahnya. Akhirnya buka wajahnya. Nah, ketika Sofwan ibn al-Mu'attal mendapati beliau dan mengira itu adalah laki-laki, akhirnya kaget karena itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya beliau pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini mendapat musibah namanya. Musibah yang pertama, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggalan. Musibah yang kedua, mungkin beliau sadar ini akan jadi fitnah. Waduh, bahaya ini. Ini akan jadi fitnah ini. Tak tulung iki dadi fitnah, gak tak tulung iki kok bojone Nabi, bingung. Paham? Serba kesulitan. Ini makan mendapatkan musibah. Ini namanya istirja ketika musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini beliau dari awal langsung tahu ini adalah musibah. Musibah yang pertama apa tadi? Apa tadi Kani? Ngelamun apa kau? Apa tadi musibah yang pertama? Karena ini istrinya Nabi, kok sampai ketinggalan di sini? Musibah yang kedua, beliau sudah mengira ini nanti akan jadi fitnah. Ini akan jadi fitnah. Maka beliau pun mengatakan istirja. Dan ini ikhwan, ini sebagai dalil bahwasannya beliau adalah orang yang baik. Dari sini saja sudah bisa diketahui beliau adalah orang yang baik. Dari sisi mana? Ketika mendapati seorang wanita, beliau istirja. Jajal nek wong jahat, ketemu wong wedok ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa kalau orang jahat ketemu wanita? Cocok iki wae iki lho ana wong wedok. Nah, itu namanya orang jahat ya, ikhwan. Ini menunjukkan dari sini saja kita sudah bisa tahu bahwasanya tuduhan Ifaq itu dusta. Karena Sofwan ibn al-Mu'attal adalah seorang sahabi yang soleh, seorang sahabi yang jalil. Ketika beliau ketemu dengan Aisyah, awal kali yang diucapkan adalah istirja, musibah. Sudah tahu ini adalah sebagai musibah. Kalau orang jahat, orang di hatinya ada sakit, ketemu kayak gini enggak akan istirja. Pasti akan dimanfaatkan, seneng. Ini enggak, ini merasa kena musibah. Dan juga istirja ini adalah alasannya adalah tujuannya untuk membangunkan Aisyah juga. Sama nek ora wong turu, terus sama piye carane ngelingno ne? Mosok ditangeni. Tapi dengan cara enggak boleh diajak bicara, gimana caranya? Umar kalau membangunkan seseorang pakai takbir. Dan ini Sofwan ibn al-Mu'attal dengan istirja, inna sengaja dibangkatno inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah biar bangun. Itu. Ini juga menunjukkan adab muadabnya Sofwan ibn al-Mu'attal. Beliau adalah orang yang faham. Sampean ngono piye? Bingung toh? Gimana caranya seperti ini? Maka ini juga menunjukkan muadabnya Sofwan ibn al-Mu'attal. Beliau adalah orang yang faham betul cara etika di dalam menolong orang. Itu juga ada caranya. Fakhammartu wajhi bijilbabi, maka aku pun segera menutup wajahku dengan jilbabku. Segera aku tutup wajahku dengan jilbabku. Ini ya ikhwan, mengandung hukum yang sangat banyak. Mengandung hukum yang sangat besar. Salah satunya adalah pelajaran bagi para wanita menutup wajah. Itu diperhatikan, bukan urusan sudah pernah dilihat atau belum pernah dilihat. Kadang wanita itu tak tutup ge apa wis pernah weruh kok. Wis gak usah tak tutup ya, buka-bukaan ya, wis pernah weruh kok. Tidak seperti itu ikhwan. Menutup wajah itu adalah ibadah. Maka ini diperhatikan ibu-ibu yang biasa suka membuka wajah. Menutup wajah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan urusan pernah dilihat atau belum pernah dilihat. Kadang para ummahat itu kadang kalau sama sepupunya atau sama kadang sama yang bukan mahramnya tapi sudah sering di situ, enggak malu dibuka wajahnya. Ini enggak benar. Menutup wajah itu bukan urusan cantik atau enggak cantik. Menutup wajah itu bukan urusan sudah pernah dilihat atau belum pernah dilihat. Kalau ada orang yang sudah pernah melihat, enggak ditutup wajahnya. Kalau ada yang belum pernah melihat, baru ditutup. Itu bukan urusan itu. Menutup wajah itu adalah ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya. Maka enggak ada urusannya masalah baik cantik atau jelek. Sudah pernah lihat atau belum pernah lihat, ini enggak ada urusan. Jadi jangan kemudian karena sudah sering melihat, udahlah enggak usah ditutup. Bukan itu urusannya. Ini di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menutup wajah beliau dari Sofwan ibnul Mu'attal, padahal Sofwan sudah pernah melihat, tetap ditutup. Kenapa? Ya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hukum menutup wajah ini sendiri para ulama berselisih tentang hukum apakah wajib ataukah tidak, ini perselisihan panjang di antara para ulama. Dan insyaallah yang rajih hukumnya adalah wajib. Yang jelas itu adalah masalah khilafiyah. Tapi yang ingin kita tekankan di sini bukan masalah itu. Yang ingin tekankan adalah tasahulnya sebagian wanita, bermudah-mudahannya sebagian wanita gara-gara dari orang laki-laki yang sudah pernah melihat. Nah ini enggak benar. Mentang-mentang sudah pernah dilihat kemudian enggak ditutup. Bukan masalah itu ya, Ikhwan. Juga bukan masalah cantik jeleknya. Menutup wajah bagi wanita itu adalah sebuah kewajiban, bukan urusan cantik atau jelek. Karena kalau masalah cantik jelek itu enggak ada pengaruhnya ketika ditutup. Cantik itu dibuka, itu juga jadi fitnah, jelek itu juga jadi fitnah. Ditutup pun ya kalau sudah ketahuan, kalau sudah beritanya masyhur, wah fulanah cantik, ya walaupun ditutup tambah penasaran. Tapi yang jelas masalah menutup wajah ini adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyedikitkan fitnah. Untuk menutup pintu fitnah. Maka ini enggak ada kaitannya dengan sudah dilihat atau belum pernah dilihat. Ini pelajarannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Beliau menutup wajah beliau dari Safwan bin Al-Mu'attal walaupun sudah pernah dilihat. Qala fa khammartu wajhi bijilbabi. Dan ini juga sebagai dalil para ummahat ditulis. Ini sebagai dalil ihtimam, mempedulikan dan juga memperhatikan untuk menutup wajah. Karena di sini Aisyah radhiyallahu taala anha segera menutup wajah ketika tahu ada Safwan. Berarti menutup wajah itu hendaknya dilakukan segera dan ada ihtimam, ada perhatian, jangan menyepelekan masalah buka wajah. Dan jangan disalahpahami, jangan sehingga tasahul dibuka, akhirnya ono wong cepat nutup. Tapi gampang buka. Ini juga namanya tasahul sama. Jadi ibrohnya itu bukan di cepat nutupnya. Tapi ibrohnya itu adalah di perhatiannya. Jangan gampang-gampang buka wajah di luar. Padha wae sampean gampangan buka wajah, nek ono wong lanang cepat ditutup. Tapi engko dibuka maneh. Ono wong lanang ditutup maneh. Itu bukan ihtimam namanya. Karena di sini Aisyah radhiyallahu taala anha bukan membuka jilbabnya, tapi beliau terbuka tanpa sengaja. Jadi pelajarannya bagi para wanita bukan kemudian bermudah-mudahan dalam buka wajah, terus nih orang lanang baru disusun nutup. Ya itu seperti itu bagus, segera ditutup itu bagus. Tapi kalau kamu tasahul bermudah-mudahan dalam buka wajahmu, ini juga termasuk kesalahan. Sak cepet-cepetnya ditutup, wong lanang wis kadung weruh, wis kadung direkam, teret langsung di memori nih, fulana, wajahnya langsung ketahuan. Itu ya Ikhwan, maka ini ada pelajaran untuk ihtimam, untuk menutup wajah, bersegera dalam menutup wajah dan jangan bermudah-mudahan di dalam membukanya. Dan perlu disadari bahwasanya menutup wajah ini adalah ibadah, ya memang berat, enggak berat gimana, sampean suruh cadaran terus. Di mata ini gandol terus, tahu gandol, ada kain kayaknya kayak keliliben terus. Wanita itu kayak keliliben terus, gimana? Tiap hari gini. Sama betah? Enggak akan betah. Berat memang, masyakoh memang pakai cadar itu. Tapi ini adalah ibadah. Kalau kamu niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar dan ihtisab, insya Allah setiap detik kamu cadaran itu dapat pahala. Setiap kamu itu menutup wajahmu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setiap detik itu juga kamu mendapatkan pahala. Maka ini semoga sebagai hiburan, sebagai pelipur bagi para akhwat yang mereka keberatan dalam masalah menggunakan jilbab. Ya memang angkep ya ikhwan, panas pakai jilbab, pakai cadar, pakai jilbab. Itu memang panas, sumuk, angkep. Tapi itulah ibadah kalian. Itulah ibadahnya para wanita. Itu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kepada para wanita untuk menggunakan hijab. Itu bukan memberatkan. Karena masyakoh, beratnya, panas, sumuk, angkep, semua itu, kalau dibanding dengan manfaat yang diambil dari jilbab, itu enggak sebanding. Lebih banyak manfaatnya. Paham di sini? Deritanya memakai jilbab yang berat dan juga penuh dengan masyakoh, panas, tersiksa, itu enggak seberapa dibanding dengan manfaat yang diambil dari seorang wanita muslimah menggunakan hijab yang syar'i. Kalau kamu buka-bukaan, ya memang itu enak, ringan, enggak berat, badan terasa bebas. Tapi mafsadah, kerusakan, dan juga bahaya yang akan ditimbulkan dari itu jauh lebih besar. Maka apa yang Allah perintahkan bagi kaum mukminat untuk memakai hijab yang syar'i itu adalah sebagai takhfif, sebagai kasih sayangnya Allah, sebagai meringankannya Allah kepada para wanita, bukan menyiksa mereka. Itu ya ikhwan. Maka menutup wajah itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan urusan dilihat atau enggak dilihat. Pokoknya itu, kalau itu bukan mahram, enggak boleh dibuka wajahnya. Walaupun itu tiap hari lihat kita, walaupun itu kerabat kita, kalau itu bukan mahram, hukumnya haram membuka. Bagi yang berpendapat itu wajib. Fakhammartu wajhi bijilbabi. Wallahi ma takallamna bikalimah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha juga menyebutkan, dan sungguh demi Allah kami tidaklah ngobrol, tidaklah berbicara walau sepatah kata, wala bikalimah. Sepatah kata saja enggak. Wala sami'tu minhu kalimatan ghairu istirja'i, dan saya enggak mendengar dari Sofwan ibnul Mu'attal kecuali hanya istirja'nya toh, kecuali hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun toh. Ini sebagai tepisan dari Aisyah. Boro-boro berzina, ngobrol saja lo tidak. Ini adalah tautiah. Ini adalah tautiah pendahuluan dari Aisyah untuk menepis tuduhan ifek. Bahwasannya ngobrol, ngomong saja tidak. Apalagi zina. Gimana caranya zina tanpa ngomong? Enggak mungkin ono. Karena mau zina itu wanita itu pasti pakai mukaddimah, pakai rayuan, pakai gombalan dulu, baru wanita itu akan tumbuh syahwatnya. Kalau enggak gitu enggak akan bisa. Enggak ada ceritanya berzina dengan wanita, laki-laki wanita berzina tanpa ngobrol, enggak ada. Maka jangankan berzina, jangankan berbuat fahisyah, ngobrol, ngomong saja tidak. Ini menunjukkan afafnya kedua orang ini. Aisyah juga memiliki ifah yang sangat kuat. Dia tidak terfitnah dengan Sofwan ibn al-Mu'attal. Demikian juga Sofwan ibn al-Mu'attal juga memiliki ifah yang sangat kuat, tidak terfitnah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ya ikhwan. Jadi benar-benar ini adalah di luar dugaan, dan benar-benar ini adalah kecelakaan, tidak disangka-sangka. Ini murni Aisyah ketinggalan. Enggak ada janjian, enggak ada apa. Semua ini adalah murni. Allah subhanahu wa ta'ala membuat ujian bagi kaum muslimin. Ini nanti ada hikmahnya ikhwan. Ujian ini ada hikmahnya bagi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan juga pendidikan dan pembelajaran bagi kaum muslimin secara umum untuk jaga mulut. Ini nanti salah satu pelajarannya adalah Allah itu mendidik kaum muslimin untuk jaga mulut, biar mulutnya itu dikondisikan. biar enggak liar membicarakan orang ketika melihat ada orang laki-laki perempuan bareng kemudian kamu katakan itu zina. Itu hendaknya dikondisikan mulutnya. Nah itu. Dalam riwayat ini atau dalam penggalan ini terdapat pelajaran diantaranya adalah bolehnya menolong, bahkan dianjurkan untuk menolong wanita walaupun itu adalah wanita ketika ia butuh, ketika dalam darurat. Maka boleh untuk ditolong. Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan dengan menggunakan cara yang paling minim. Dengan menggunakan cara yang paling minim. Mafsadahnya. Kita lanjutkan. Qala wa hawa hatta ana kharahilatahu. Maka Sofwan ibn al-Mu'attal pun wahawa. Hawa artinya turun dari kendaraannya. Hatta ana kharahilatahu, sampai beliau mendekatkan anakho, membungkukkan. Jadi turun, terus kendaraannya didekatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Aisyah itu juga ngomong cuma sedikit toh. Sofwan ibn al-Mu'attal cuma tanya, "Loh kok bisa?" Akhirnya Aisyah bilang, "Iya, saya ketinggalan tadi." Cuma itu toh. Enggak ada pembicaraan yang lain, enggak ada ngobrol yang lain. Itu. Maka beliau pun turun Sofwan ibn al-Mu'attal dan beliau mendekatkan ana kharahilatahu, mendekatkan kendaraannya. Fawati'a ala yadaiha. Maka Sofwan ibn al-Mu'attal pun mewato'a itu apa? Meletakkan atau gepuk kaki. Yadaiha di sini maknanya adalah kaki, bukan tangan. Unta enggak punya tangan. Tapi yadaiha maknanya adalah kaki bagian depan. Dipukul gini biar apa? Biar untanya bungkuk, biar untanya turun. Fakumtu ilaiha farakibtuha. Maka kata Aisyah, maka aku pun langsung berdiri dan aku naiki unta tersebut. Jadi pinter Sofwan ibn al-Mu'attal, pinter melihat ada Aisyah langsung diselamatkan. Caranya apa? Enggak dipegang. Langsung kendaraannya langsung disuruh membungkuk supaya Aisyah lebih bisa naik sendiri, enggak perlu dipegangin. Karena kalau posisi untanya masih berdiri, wanita enggak bisa naik. Harus dipegangin dulu. Nah, ini biar enggak ada pegang-pegang, maka caranya untanya itu kendaraannya ditaruh di tempat yang serendah mungkin biar Aisyah bisa naik sendiri. Fantolako yakudu biar rohilah. Fantolako yakudu biar rohilata. Maka akhirnya setelah saya naik, maka Sofwan ibn al-Mu'attal beliau pergi yakudubi, giring. Sofwan enggak naik, tapi beliau milih untuk berjalan. Nuntun kendaraannya, saya yang naik, Sofwan berjalan. Ada riwayat di luar sahih bahwasannya mereka boncengan. Sofwan juga naik di kendaraan tersebut dan akhirnya boncengan. Tapi itu riwayat yang lemah, yang sahih adalah yang di sini. Sofwan enggak naik. Sofwan milih berjalan. Dan yang naik hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini juga kita ambil sebagai dalil sangat afafnya Sofwan. Beliau adalah orang yang amanah. Kenapa? Kenapa Pak Utari? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Ini adalah menunjukkan amanahnya Sofwan. Dari sisi mana? Pakai loh, ini dipakai apa? Dari mana? Dari sisi mana, Lek? Enggak, maksudnya Sofwan itu milih berjalan. Dan ini menunjukkan betapa amanahnya Sofwan. Kenapa? Kok dia berjalan kok menunjukkan amanah? Kenapa? Kenapa? Kenapa Pak Yatno? Mungkin pertanyaanku ya kayak angel. Ya itu menunjukkan amanahnya beliau karena apa? Rela milih jalan lah. Seadoh lah gelem mlaku sampean. Ya apa? Gelem sampean ngono. Saman ketemu akhwat di jalan. Posisi bane brobos. Piye? Saman bonceng atau saman kei sepeda sampean? Saman milih mlaku. Piye? Ya, tahu kamu dorong motornya. Ya, merobos gak bisa didorong, bocor gak bisa didorong. Kalau bensinnya habis bisa didorong. Kamu pakai kaki kiri kamu dorong bisa. Kalau bocor gak bisa didorong. Kalau didorong hancur bannya. Kamu harus rela. Kamu pinjami motormu, kamu yang dorong, gitu. Maka di sini Sofwan ibn Mu'attal beliau memilih untuk berjalan. Ini namanya tajassum. Rela berkorban berat, bersusah payah demi menyelamatkan ummul mukminin, dan ini menunjukkan amanahnya Sofwan ibn Mu'attal. Ini kok dituduh zina, rela jalan gini kok. Kalau orang enggak rela, enggak mau, kalau dia orang jelek digoncengno Aisyah iku. Aku lapo kok melaku seadoh. Ayo boncengan bareng. Gitu kalau orang jelek. Ini namanya orang baik ya ikhwan. Ini orang baik itu ya seperti ini, nolong dan memilih cara yang paling lebih sedikit keburukannya. Maka ini sebagai pelajaran, boleh sampean di jalan, bahkan harus. Kalau ada orang butuh, gimana? Di tengah hutan, kemudian dia bocor atau kehabisan bensin, ya harus ditolong. Walaupun itu ajnabiyah, walaupun itu ajnabiyah. Tapi ingat, pilih cara yang paling sedikit keburukannya. Selama bisa dihindari maksiat, jangan dengan cara maksiat. Kalau masih bisa didorong atau dibelikan bensin misalnya, yo jangan buru-buru dibonceng no, cok susu tak bonceng no ya mbak. Padahal bisa dengan cara yang lain. Padahal bisa dengan cara yang lain. Kalau bisa dengan cara yang lain tanpa ada maksiat, maka itu lebih bagus. Atau ada wanita jatuh, boleh bagi kita untuk membopong kalau memang enggak ada yang lain, kalau memang dibutuhkan. Gimana enggak ada, itu darurat ya. Kalau enggak gitu dia akan mati, enggak ada yang menolong. Maka boleh bagi kita untuk membopong. Tapi usahakan pilih yang paling sedikit keburukannya. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, itu enggak boleh kalau seperti itu. Maka di sini bolehnya seorang laki-laki berkhulwah dengan wanita kalau memang daruroh. Akhirnya mereka berduaan, tapi satunya di bawah nuntun unta, satunya di atas unta, karena memang daruroh. Gimana enggak ditolong, ini juga akan berbahaya di padang pasir sendirian. Itu ya ikhwan. Dalam riwayatnya Abu Hurairah, saking sangat ifahnya Sofwan sampai sebelum membawa kendaraannya kepada Aisyah, ditutup dulu wajahnya pakai sorbannya. Ditutup. Monggo. Nah itu, monggo naik. Ditutup dulu. Biar enggak lihat auratnya, mungkin ketika naik, ketika nyingkap jubahnya atau biar enggak lihat auratnya, Sofwan ibn Mu'attal langsung ditutup wajahnya. Nyuruh naik. Nah, itu saking ifahnya Sofwan ibn Mu'attal ya ikhwan. Qala faqumtu ilaiha faraqibtuha fantalaqa yaqudu bi ar-rahila hatta dainal jaysha muhirina fi nahri ad-dahirati wa hum nuzul. Sampai seperti itu, sampai tadi kan waktu waktu subuh kan, pagi-pagi kan, sampai kami pun mendatangi pasukan muhirin dalam keadaan di waktu waghroh. Waghroh itu adalah panas-panasnya, puncak panas di tengah siang. Fi nahri ad-dahirah, di puncak nahri ad-dahirah, di waktu zuhur yang paling panas. Dikatakan nahar itu di sini di leher, jadi puncak-puncaknya panas. Wahum nuzulun, dan kaum muslimin dalam keadaan nuzul. Kaum muslimin sudah pada turun semua dari kendaraan mereka. Qolat fahalaka man halak. Nah, dari situlah binasa orang-orang yang binasa. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita mulai dari isu yang dikobarkan oleh munafikin setelah melihat mereka berdua pulang. Yo, mungkin awalnya orang cuma bicara, Aisyah ambek Sofwan berdua. Mungkin awalnya bicara gitu toh. Nanti ketemu orang munafikin langsung dibesar-besarkan, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui dan yang semisalnya. Apa itu? Siapa Aisyahnya? Terbuka. Jadi ketika tidur, orang-orang maksudnya ketika itu, ya kan? Ya tahu, wong siapa mana gak Aisyah? Kali pulang kan menuju ke rumahnya Nabi kan tahu kalau itu. Siapa-siapanya kan tahu kalau kan mesti diikuti dulu. Siapa itu? Nah kan gitu mesti langsung tahu. Kalau itu masalah taunya itu enggak mustahil, karena apa? Ketika ada orang datang kan mesti ada tujuannya. Kayak ono mobil ngene kan lewat di kampung baru sini kan. Anak-anak sudah pasti tahu itu sapa iku. Mesti dibuntut. Oh, mandek degone kono. Fulan gitu. Itu ya, ikhwan. Dan ini juga kita mohon doanya untuk ikhwah kita dari Duri, Abu Hibban, hafizahullahu taala, beliau tadi pagi kecelakaan sama sekeluarga. Dan ini anak-anaknya kondisinya parah, maka kita minta doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka. Abu Hibban yang ada di Kampung Duri di tempatnya Ustaz Imam di Riau sana. Beliau termasuk kawan-kawan yang semangat dalam bantu dakwah terkena kecelakaan sekeluarga. Ini ikhwan. Dan juga tambi yang kedua, anak-anak sudah mulai loyo baca Quran. Maka anak-anak asrama, tolong digiatkan lagi baca Al-Quran di waktu subuh, di waktu duhur. Ya, ada beberapa nama yang saya enggak pernah lihat baca. Nanti kalau belum baca, besok tak panggili satu-satu. Ini baru berapa Ramadan? Baru 4 hari, sudah loyo. Maka jangan sampai loyo. Ramadan dimanfaatkan sebaik-baiknya di asrama. Itu ya, ikhwan. Maka tolong baca Quran itu di, enggak saya simak, tapi saya awasi. Tapi saya awasi. Dan juga yang ketiga, insya Allah nanti ada makan-makan, ada nasi bungkus. Maka ikhwah hendaknya dibagi dengan sebaik mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.